Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin muslimat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu ingkang kawula tresnani fillah, wabil khusus sahibul hajah lan manten kekalih ingkang mugi-mugi tansah kanugrahan rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kula panjenengan sedaya hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga juga senantiasa mendapatkan kebaikan, barokah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi tansah kaunjuaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, lan sedaya ingkang derek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sesungguhnya pernikahan dan membangun keluarga itu yang merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sesuatu yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pernikahan itu termasuk dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak banyak barangkali ingin kita sampaikan, tetapi ada satu perkara yang semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian, bahwa keluarga yang dibangun itu tentu memiliki tujuan. Bagaimana agar keluarga itu menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, saged dados sebab, sebab kebahagiaan manten kekalih, sebab kebahagiaan keluarga besar, lan menjadi sebab kesaenan masyarakat. Lah, menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentunipun membutuhkan langkah utawi sebab ingkang wajib dipun tempuh. Bagaimana keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang betul-betul memberikan faedah yang besar. Di antara sebab itu, barangkali ini akan menjadi tema pembahasan kita kali ini. Salah satu sebab, dan ini merupakan sebab yang sangat besar agar keluarga yang baru saja dibangun, termasuk keluarga kita, niki nasihat mboten namung kangge manten kekalih niki, termasuk untuk saya pribadi mutakallim lan sedaya ingkang rawuh. Di antara sebab keluarga itu menjadi baik, ketika keluarga itu senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Niki kunci. Sebab napa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Kebaikan semuanya di tangan Allah. Artosipun, artinya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita pribadi, atau kebaikan untuk keluarga kita, atau kebaikan untuk masyarakat, atau sebuah negeri, tidak mungkin kita dapatkan kebaikan itu kalau Allah tidak memberi. Mustahil. Mbok kula panjenengan sami niku pinter kaya ngapa, pinter lan duwe kekuatan, duwe bondo, Saya kaya, saya pandai, saya punya pengalaman. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan itu sampai kepada seseorang, dugi apa mboten? Mboten. Tidak akan sampai. Nah, mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ketika membaca Al-Quranul Karim dan membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita dapatkan ternyata para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, mereka betul-betul banyak berdoa kepada Allah. Sehingga keluarga ini pun menjadi keluarga yang baik, keluarga yang mulia, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Monggo kita tingali pinten-pinten contoh. Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing Al-Qur'anul Karim bagaimana doanipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa nyuwun dumateng Allah supados putra-putrinipun menjadi putra-putri ingkang soleh, ingkang taat dumateng Allah. Keluarga yang dibangun dari keluarga yang dibarokai Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim berdoa ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a." Coba kita perhatikan doa ini, doa Nabi Ibrahim. "Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat." Kepala keluarga nek mboten salat niku nggih keluargane yo pripun, kan ngoten niku. Kepala keluarga kalau tidak taat kepada Allah, bagaimana dia akan memimpin? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri beliau. "Rabbi ja'alni muqimash shalah, wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku, ya Allah, wahai Rabbku. Rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabb kami, Engkau adalah zat yang mengabulkan, mengijabai doa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapakipun para nabi, para rasul. Mencontohkan bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ingkang Allah Subhanahu wa taala sebataken di dalam Al-Qur'anul Karim, doa kaum mukminin. Doanipun kaum mukminin di dalam Al-Qur'anul Karim memohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keluarga yang baik, yang soleh. "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Niki doanipun tiang-tiang ingkang beriman. "Rabbana hablana min azwajina," wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari pasangan kami, istri kami, keluarga, dan juga dzurriyyatina, anak keturunan kami, yang mereka itu menyejukkan pandangan. Minta kepada Allah agar suami atau istri, keluarga dan anak-anak, ya, menjadi keluarga yang baik, yang menyejukkan pandangan mata. Niki kan contoh nggih, ma'asyiral muslimin. Dan tentunipun napa ingkang Allah kisahaken di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim lan Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan di dalam sabda-sabda beliau untuk kita amalkan, untuk kita contoh. Intinipun ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, keluarga kita tidak akan baik, keluarga kita tidak akan diberkahi, keluarga kita tidak akan menjadi keluarga yang sa'id, yang bahagia, kalau Allah tidak menjadikan keluarga kita baik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ahlan wa sahlan. Kuncinipun nggih niku di antaranya doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk apa yang disunahkan oleh Nabi diajarkan oleh Nabi di hari ini. Kula panjenengan sami dipun undang menghadiri walimatul urs. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan sami menika dipun dawuhi Rasul, supados ndongaaken manten kekalih. Kon padha ndongaake. Luar biasa. Betapa indahnya syariat Islam ini. Sejak awal membangun keluarga itu sudah diingatkan, kamu itu tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan, kita itu tidak mungkin mendapatkan keberkahan, kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Subhanallah. Kalau semuanya mendoakan keberkahan, semuanya mendoakan kebaikan, dan Allah kabulkan, luar biasa. Rasul ngajarakan kula panjenengan sami untuk mendoakan mantan kekalih, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini bukan kalimat yang diucapkan begitu saja tanpa makna, mboten. Itu bentuk bantuan kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita untuk mendoakan kebaikan. Doa ini luar biasa. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi engkau. Wa baraka alaika, dan Allah memberkahi atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Didongaaken barokah, didongaaken supados Allah ngumpulaken manten kekalih di dalam apa? Kebaikan. Kalau kita bicara barokah, barokah niku maknanipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al khairul katsir, kebaikan yang banyak, yang terus menerus dan tidak putus, niku ingkang naminipun apa? Barokah. Nek teng bahasa Arab niku kolam, kolam belumbang, itu dalam bahasa Arab namanya birkah. Napa? Birkah. Kenapa dikatakan birkah? Sebab sing jenenge kolam niku, blumbang niku kan kumpule banyu. Airnya banyak dan tidak hilang, ora sat. Kalau hilang ya berarti bukan kolam kan ngeten niku. Ya. Jadi barokah itu kebaikan yang banyak, yang terus-menerus dan tetap. Maksudipun mboten ical. Iya. Kita mendoakan mantan kekalih agar Allah memberikan kebaikan kepada keduanya terus menerus. Mboten namung teng donya kemawon, juga berlanjut kebaikan yang Allah berikan kepada keduanya sampai akhirat. Diberikan anak yang diberkahi, yang menjadikan sebab kebaikan suami dan istri tadi. Di mana anak ini menjadi anak yang soleh, yang manfaatnya bukan hanya di dunia, terus setelah kematiannya nggih ngeten niku. Bukankah salah satu amalan yang terus mengalir untuk kedua orang tua adalah ketika anaknya adalah menjadi anak yang apa? Soleh, ndongaaken wong tua. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Idza matal insanu in qata'a amaluh." Menungso nek mati, amalane kabeh pedhot. Illa min salasin. Kejawi tigang perkawis, hanya tiga. Ingkang nomor sepindah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ingkang nomor kali au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu ingkang bermanfaat. Nah niki ingkang nomor tiga, au waladin sholihin yad'ulah, utawi anak soleh ingkang tansah ndongaaken tiang sepahipun. Ini anak yang barokah, di masa hidupnya berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua, menyejukkan pandangan kedua orang tua. Setelah kematiannya pun juga demikian. Dia berusaha selalu mendoakan kedua orang tuanya, melakukan amalan-amalan yang terus orang tua juga bisa mendapatkan kebaikan. Itu orang-orang yang soleh, anak yang soleh seperti itu. Ada sebuah kisah. Nalikanipun Rasul Haji Wada. Haji Wada. Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu sedang mengendarai onta dan memboncengkan Fadl ibnu Abbas. Datang seorang wanita. Min Khos'am. Imro'ah Khos'amiyah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam tanglet. Monggo kita midhangetaken pertanyaan wanita ini. Ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira lam yasbut ala rahilah afa ahujju anhu. Duh Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji. Dan kewajiban haji itu Allah wajibkan dalam keadaan orang tua saya sekarang sudah tua renta. Bapak saya ya Rasulullah sudah tua renta, numpak onta wis mboten saged, lam yasbut ala rahilah, mboten kiat. Naik di atas onta sudah tidak bisa, berarti kan mboten mampu malih niki. Mboten mampu, numpak mboten saged. Napa malih melakukan perjalanan sampai Mekah, haji ingkang aurat. Nah, di situ ditanyakan. Afa ahujju anhu, duh Rasulullah, napa pareng, napa pikantuk, saumpami kula menghajikan ayah saya. Menghajikan ayah saya. Naam, Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, naam, iya. Niki salah setunggal contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana seorang anak yang soleh itu, ya, selalu berpikir memberikan kebaikan dan manfaat untuk kedua orang tuanya. Niki pertanyaan wanita yang menceritakan tentang orang tuanya yang masih hidup tapi pun sepuh wis ora bisa napa ngendarai onta. Di saat itu juga di Haji Wada itu ada orang yang lain bertanya dengan Nabi. Pertanyaan ini pun mirip. Ananging menceritakan ibunya yang sudah meninggal. Nah niki wau bapak ipun pun sepuh niki. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi nadarat anta hujj. Duh Rasulullah, ibu kula sampun natih nazar badhe nglampahi haji ananging pun sedo rumiyin. Sudah meninggal. Dan bertanya, bolehkah saya menghajikan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apa pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada manusia? Apakah kamu akan melunasinya? Kata wanita ini, oh iya ya Rasulullah, saya akan melunasi hutang. Apalagi hutang kepada Allah. Kamu hajikan ibumu yang sudah meninggal. Betul-betul kisah yang luar biasa. Ini para sahabat ini. Para sahabat ini wong-wong sing soleh. Dia berusaha untuk memberikan kebaikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Dan ini wong-wong sing soleh. Di dalam doa ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, masuk di dalamnya semua kebaikan termasuk kebaikan Allah memberikan kepada kedua mempelai ini anak yang napa? Soleh. Dan semua kebaikan Rasul kan mboten batesi wonten ing doa ini. Rasul mboten batesi. Di dalam doa ini kita tidak berdoa semoga Allah kumpulkan kamu dalam kebaikan di dunia ini kan mboten. Maksudipun nggih teng donya lan teng akhirat. Barokah itu ya kebaikan yang terus. Kebaikan pada dirinya, kebaikan pada keluarganya, kebaikan pada anak-anaknya, kebaikan pada hartanya, barokah. Memang kita ini hamba yang lemah, ma'asyiral muslimin. Menungso niku ora ndek apa-apa. Mbok sugih kaya apa? Mbok kuat kaya apa? Meskipun dia punya kedudukan, tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebaikan, walaupun sedikit, tidak akan sampai kebaikan itu kepada kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu nasihat untuk saya pribadi, dan juga manten kekalih, dan juga seluruh ingkang rawuh hadir di dalam majlis ini, kita ini semuanya umat Rasul alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita dan mencontohkan bagaimana kita mendapatkan keluarga yang baik. Di antaranya adalah mudawamatud du'a. Ndonga sing terus-menerus. Mboten ming sepisan pindho, tapi terus berdoa untuk kebaikan. Ada satu buah doa yang ingin kita sebutkan pada majelis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mugi-mugi doa menika mangke saged ugi kita amalaken. Ingkang sampun mangertos alhamdulillah. Dados kengetan malih ingkang dereng mangertos mangke saged dipun pelajari lan dipun amalaken. Salah satu contoh. Contoh nggih. Doanipun Rasul alaihi salatu wassalam. Ingkang di dalam doa ini, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan untuk keluarga juga. Dipun sebataken dening Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wonten ing kitab Bulughil Maram. Saged dipun bikak, dipun waos wonten ing kitab Bulughul Maram, nggih. Bagian akhir kitab Bulughil Maram wonten setunggal kitab ingkang nyebataken doa-doa. Nah, tengriku wonten salah setunggal doa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang Rasulullah tansah maos doa menika wonten ing wekdal enjang lan wekdal sonten. Di waktu pagi beliau baca, di waktu sore beliau baca. Setiap pagi dan petang. Hadis menika dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lan ugi Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Di dalam riwayat Imam Nasa'i berkata Abdullah bin Umar bin Khattab bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten natih nilaraken donga menika, tidak pernah meninggalkan doa ini, beliau baca di waktu pagi dan di waktu apa? Petang. Artosipun Rasul berdoa terus-menerus. Napa doanipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik toladan. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah. Afiyat niku keselamatan. Afiyah. Fi dini, pada agamaku. Wa dunyaya, dan juga duniaku. Wa ahli, dan pada keluargaku. Wa mali, dan pada hartaku. Subhanallah, niki doanipun Rasul alaihi salatu wassalam mboten nate dipun tilar sobahan wonten ing waktu enjang lan napa masaan waktu sonten. Padahal kula panjenengan sami yakin nggih, Rasul niku sampun dijamin dening Allah nggih napa mboten? Dipun jamin dening Allah. Maksum dijamin mendapatkan kemuliaan, dijamin mendapatkan kebaikan. Sampun niki Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada umatnya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi adalah memohon kebaikan, keselamatan untuk keluarga beliau. Karena kebaikan itu tidak mungkin akan kita dapatkan kalau Allah tidak memberi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah fi dini, pada agamaku. Wah, agami niku modal kula panjenengan sami supados selamat donya akhirat. Maka kita minta kepada Allah diselamatkan agama kita. Kita istiqomah, hidup di atas Islam, mati juga di atas iman. Istiqomah. Ugi kula panjenengan sami nyuwun dumateng Allah afiyah fi dunia, ya, afiyah dalam dunia kita. Ya, kita masih hidup di dunia, masih ada sisa-sisa umur. Sisa nggih, sisa umur niki. Nggih, Allahu a'lam pinten dangu napa sekedap niki. Yang jelas kita masih akan hidup beberapa waktu ke depan, Allahu a'lam sampai kapan. Kita butuh afiyah, keselamatan dari Allah fi dunia ya. Wa ahli, lihat bagaimana Nabi berdoa kepada Allah, memohon keselamatan untuk ahli, keluargaku. Nuwun sewu ma'asyiral muslimin. seberapapun kuatnya saya, panjenengan, seberapapun kemampuan yang saya miliki, panjenengan miliki, nek kon jaga keluarga mboten saged. Ndak bisa. 24 jam mboten saged. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita tidur, ada waktu. Ndak bisa kita menjaga maksimal. Ada saat kita safar, orang ngerti, ndak tahu apa yang terjadi. Anak-anak kita mungkin belajar di tempat yang jauh, mondok di sana, belajar di sana. Kita enggak ngerti. Lah kalau kita menyandarkan pada diri kita, menyandarkan pada kemampuan kita, nggih niki ciloko niki. Tetapi kalau kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Mudabbir, Zat ingkang ngatur alam semesta, Zat ingkang paring rezeki, Zat yang di tangannya semua kebaikan, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita akan bahagia. Nabi alaihi salatu wasallam minta kepada Allah agar keluarga beliau dijaga oleh Allah. Wa ahli wa mali, demikian pula hartaku. Niki kawan perkawis ingkang Nabi minta kepada Allah afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Salajengipun Rasul berdoa, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah aib-aib saya, ya Allah. Rasul, padahal maksum Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul berdoa agar ditutup aib beliau, celah beliau. Dan apa malih kula panjenengan sami aibe akeh, celane akeh, salahe akeh, dosane nggih kathah. Kalau orang tahu betapa banyaknya aib saya, orang tidak akan duduk dekat dengan saya. Tidak akan duduk dengan panjenengan. Sebab tahu aib saya. Nah, betapa banyaknya aib yang kita miliki. Kita minta kepada Allah ditutupi aib kita. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Dan jadikanlah jiwaku tenang ya Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi berdoa memohon penjagaan dari semua arah. Wahfadni min baini yadaya wa min khalfi. Jagalah aku ya Allah dari depanku, dari belakangku. Wa an yamini, dari kananku. Wa an shimali, dari kiriku. Wa min fauqi, dari atasku. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, dari aku dibinasakan dari bawahku ya Allah. Doa yang agung ma'asyiral muslimin. Yang diantara kandungan doa itu memohon kepada Allah agar keluarga kita diberi oleh Allah afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini barangkali sedikit yang mungkin bisa kita ingatkan pada majelis ini. Marilah kita amalkan apa yang kita telah dengar bersama. Contoh doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanipun tiang-tiang ingkang soleh. Semuanya mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga besar manten kekalih dan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan manten kekalih semoga Allah limpahkan keberkahan kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan kita tidak lupa mendoakan kepada kedua mempelai dengan doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan ketulusan, keikhlasan memohon kepada Allah. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Atas menika ma'asyiral muslimin sekedhik ingkang saged kita sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.